الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita sebelumnya, alhamdulillah kita telah mendapatkan sedikit keterangan berkaitan dengan al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah perkataan, perbuatan, dan disertai dengan keyakinan dalam hati. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'asi, bertambah dengan perbuatan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Lantas kemudian kita akan masuk kepada keterangan yang berikutnya dari kitab yang baik ini, yaitu qala hafizahullahu ta'ala al-aslu tsalits adamu takfir ahadin minal muslimin illa birtikabin naqidin min nawaqidil islam. Dari pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, pokok dari pokok akidah Islamiyah, dilarang seseorang mengkafirkan atau mengkafir-kafirkan kaum muslimin, terkecuali didapati padanya satu dari pembatal-pembatal keislaman. Terlarangnya mengkafir-kafirkan kaum muslimin kecuali apabila didapati pada seorang muslim satu dari pembatal-pembatal keislaman. Qala hafizahullahu ta'ala annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin illa idha irtakaba naqidan min nawaqib al-islam amma ma kana minal kaba'ir allati hiya duna syirki walam yadul dalilun ala kufri murtakibiha fatarkis solataka sulan fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha ay al kabair bil kufri innama yahkumuna alaihi bil fisqi wa naqsil iman. Ahlu sunnah berpandangan, mereka berkeyakinan bahwa tidak boleh salah seorang kaum muslimin dikafirkan atau mengkafir-kafirkan kaum muslimin terkecuali pada diri mereka atau pada diri seseorang didapati ada yang membatalkan keislamannya atau satu dari pembatal-pembatal keislaman. Tentunya hal ini dibangun dikarenakan salamatu al-sinatihim an takfiril muslimin wa i'tiqadihim an takfiril muslimin. Dikarenakan ahlu sunnah itu selalu menjaga lisannya, menjaga keyakinannya dari mengkafirkan kaum muslimin. Karena permasalahan mengkafirkan itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang remeh. Idza qala li akhikum kafir wa lam yakfur faqad ba'a alaihi. Siapa yang dia mengatakan kepada saudaranya, maksudnya saudaranya adalah seorang muslim, seorang mukmin, kafir, padahal saudaranya tidak kafir, tidak ada yang menyebabkan kekufuran kepada saudaranya, tidak ada penyebab yang menjadikan saudaranya ini kufur, kafir. Tapi dia mengatakan kafir kepada saudaranya tersebut, dia menghukumi saudaranya itu kafir, maka kalimat itu akan kembali kepadanya. Kalimat kafir ini akan kembali kepada orang yang mengatakan kepada saudaranya itu kafir. Sehingga perkara mengkafir-kafirkan kaum muslimin bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang sepele. Tentunya pula tidak ada di antara kita yang ingin dikafirkan. Tidak ada yang menginginkan di antara kita untuk dikafirkan. Semuanya pasti menolak. Kepada orang yang mengucapkan kafir itu sendiri, dia tidak akan mau dikafirkan. Lantas kenapa kok dengan mudahnya mengkafirkan orang lain? Tidak boleh mengatakan kepada saudaranya kafir atau berkeyakinan pada saudaranya kafir selama tidak ada satu perkara yang nampak daripadanya dari yang membatalkan keislamannya. Kalau di sana betul-betul didapati dari apa yang membatalkan keislamannya, itu pun nanti dikembalikan ke perkaranya kepada ulama. Nanti ulama yang memutuskan dia kafir atau tidak. Karena mereka lah para ulama tersebut yang memahami. Adapun kita lantas menghukumi kafir, maka tidak dibenarkan. Jadi mesti padanya nampak perkara bahwa itu adalah perkara yang benar-benar kufur, dan nanti mengembalikan kepada urusan kekufuran dia ini, apakah dia kafir atau tidak, kita tanyakan kepada ulama, yang tentunya nantinya ulama akan menghukumi. Wallahu a'lam bissawab. Dan juga ahlu sunnah selain tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin, mereka juga bukan orang yang mudah menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Bukan orang yang mudah menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Sebagaimana telah kita dengarkan siang tadi atau pagi tadi, menjaga darah, kehormatan, dan harta kaum muslimin adalah perkara yang diperintahkan karena haram hukumnya menjatuhkan kehormatannya, haram hukumnya mengambil hartanya, dan haram hukumnya menumpahkan darahnya. Menjatuhkan kehormatannya adalah perkara yang diharamkan. Walladzina yu'dhuna al-mu'minin bighairi maktasabu. Apa sambungannya dari ayat? Faqad ihtamalu buhtanan wa itman mubina. Orang yang mengganggu kaum mukminin dikatakan kaum mukminin, bukan dikatakan orang fajir. Kaum mukminin mengganggu di sini dengan pertama dengan lisan, mengganggunya dengan lisan menjatuhkan kehormatannya, atau dengan mengganggunya dengan memukul, atau dengan jenis bentuk gangguan yang lain. Mengganggu tanpa ada dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Tanpa ada dosa dan kesalahan yang dilakukannya, maka orang yang mengganggu ini, dia memikul dosa. Memikul dosa, dan juga memikul kedustaan, tuduhan dusta kepada saudaranya dengan gangguannya tersebut. Karenanya diharamkan bagi seseorang, bagi ahlus sunnah, mengganggu kaum muslimin, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Mengkafirkannya tidak boleh, begitu pula mengganggunya dari apa yang selainnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keterangan ini, sesuatu yang tidak dibangun di atas dalil kitab dan sunnah, tidak dibangun di atas pijakan nas, tidak boleh bagi seseorang melakukan penodaan, pencelaan, melakukan gangguan, atau apa yang sejenisnya terhadap orang yang pantas dimuliakan. Orang yang pantas dimuliakan, kaum mukminin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang di sana ada alasan yang syar'i, ada alasan yang dibenarkan oleh nas, oleh syariat, tentunya semua dalam rangka menegakkan nasihat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan memenuhi bawabit amar ma'ruf nahi mungkar, ataupun dalam rangka tahdzir kepada, peringatan kepada umat, wal bayan, dan penjelasan kepada umat tentang bahayanya orang ini, jeleknya orang ini, dan dalam rangka membentengi kerusakan-kerusakan yang bakal terjadi dari orang tersebut, kalaupun dia dikatakan seorang yang beriman, namun dia melakukan perbuatan yang dikatakan terlarang atau melanggar, atau perbuatan yang mesti diperingatkan umat terhadap perbuatan tersebut, maka tentunya dalam hal ini syariat membenarkannya. Syariat membenarkannya. Sehingga dibedakan antara perkara yang pertama dan perkara yang kedua. Kalau tidak ada pembenaran dari syariat, dilarang bagi kita untuk membicarakan seorang, itu nanti menodai kehormatannya, menjatuhkan kehormatannya, menghinakannya. Tetapi kalau nanti ada keterangan-keterangan dengan perbuatannya, dengan kelakuannya, yang syariat memandang perlu untuk dibicarakan dan diingatkan manusia tentangnya, maka boleh memperingatkan manusia padanya, karena itu adalah dari memenuhi kewajiban yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentunya masuk daripada beramar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bissawab. Mengatakan seorang, menuduh seorang fasik, mengatakan seorang mubtadi, mengatakan seorang hizbi, mengatakan kepada seorang ahlil ahwa, ini semua tidak dibenarkan kalau tidak ada yang menuntut dan tidak ada yang membenarkan dari nas, dari syariat, penyebutan-penyebutan dan perkataan-perkataan tadi kepada siapa yang ingin dikatakan padanya perkataan tersebut. Tetapi kalau didapatkan padanya perbuatan-perbuatan mungkar sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, maka dalam rangka menjaga agama Allah, agama Allah ini membenarkan. Sampai pun kita mengatakan fulan ini mubtadi, fulan ini hizbi, fulan ini fasik, fulan ini ahlul ahwa, karena dibangun di atas apa? Ad-dalil, dengan apa yang kita dapati dari perbuatannya tersebut. Ini bukan mengada-ngada, bukan membawa kedustaan, sehingga karenanya para ulama melarang kita kalau hanya sekedar menuduh, membabi buta. Tetapi para ulama membenarkan apabila didapatkan bukti-bukti, data-data, keterangan-keterangan yang pasti tentangnya, membenarkan adanya peringatan, adanya bentuk tahdir, adanya bentuk penjelasan terhadap orang ini. Kalaupun mungkin dengan penjelasan ini sampai nantinya kepada menjatuhkan wibawanya dan kehormatannya. Karena kalau sudah dikatakan ahlul bidah, tidak ada yang mau bersamanya. Kalau dikatakan hizbi, tidak ada yang mau lagi bersamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua bercabang dari pengkafiran tadi. Bahwa ahlu sunnah betul-betul menjaga lisannya, menjaga atau menahan dirinya menuduh, mengatakan, mencap, menggelari, atau apa yang sejenisnya, dengan melarang kalau dibangun dengan tanpa apa? Dalil. Tanpa bukti, tanpa bayyinah. Tanpa dalil. Tetapi dibenarkan apabila didapatkan dalil, bukti. Ketika kita mengatakan dia mubtadi, dia adalah memang pelaku kebid'ahan dan menyerukan kepada apa? Kebid'ahan. Karena dia pelaku kebid'ahan dan menyerukan kepada kebid'ahan, agar umat ini terhindar dari kebid'ahan yang bakal terjatuh umat ini padanya, atau umat ini terhindar dari hizbiyah yang dia hembuskan, ataupun umat ini terhindar dari hawa nafsu yang dia sampaikan, atau dengan hawa nafsu yang dia ingin menjaring banyak manusia masuk ke jaring hawa nafsu tersebut, atau dengan kefasikan, maka tadi telah kita dengarkan, dalam rangka menjaga umat manusia, kaum muslimin, dari kerusakan yang ada, tidak mengapa untuk memberikan peringatan. Dibenarkan, dan siapa yang memiliki kemampuan, dia menegakkan kewajiban kifayah. Dia melakukan dan menegakkan kewajiban kifayah. Dikatakan yang mubtadi karena memang demikian. Dikatakan hizbi karena memang demikian. Tetapi kalau tidak benar, dia tidak melakukan perbuatan tersebut, dan dia tidak mengajak tentunya manusia kepada perbuatan tersebut, maka hukumnya yang pertama tadi, tidak boleh kita lantas melancangkan lisan kita, menyegerakan lisan kita untuk menghukuminya, karena itu akan menjatuhkan kehormatannya. Sama kalau kita juga dibegitukan, kita tidak ingin dibegitukan. Atau sama kalau itu diperhadapkan kepada kita, kita tidak ingin hal tersebut mengenai kita atau menimpa kita. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiri di atas sifat adil. Adil. Tidak menghukumi dengan gegabah, dan menghukumi dengan tepat. Tidak memvonis dengan gegabah, tapi memvonis dengan tepat. Wallahu a'lam bishawab. Lantas beliau mengatakan, adapun orang yang melakukan dosa besar yang dia bukan kesyirikan, dan tidak ada dalil yang menunjukkan dia kufur karena melakukan perbuatan tersebut. Semisal orang yang meninggalkan sholat secara malas-malasan. Meninggalkan sholat secara malas-malasan Di sisi sebagian ulama, dia ini adalah meninggalkan sholat bermalas-malasan. Di sisi ulama, dia adalah pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, dia dikatakan belum kafir. Tapi dikatakan padanya dia melakukan apa? Dosa besar, meninggalkan sholat dengan bermalas-malasan. Atau secara malas-malasan. Pelakunya dihukumi dengan dosa besar. Kalau dia meninggalkan sholat dengan menentang, sholat itu tidak apa-apa kalau dikerjakan halal. Siapa mengatakan haram, maka saya tantang. Ini kafir namanya. Orang ini menjadi kafir. Adapun yang pertama, dia meninggalkan sholat dalam keadaan malas-malasan, maka dikatakan dia melakukan dosa besar. Fahada la yahkumuna ala murtakibiha. Mereka ini tidak menghukumi pelaku yang meninggalkan sholat secara malas-malasan ini dengan kekufuran. Tetapi mereka innama yahkumuna alaihi bilfis wa naqsil iman. Mereka menghukumi bahwa orang meninggalkan sholat secara bermalas-malasan ini pelaku kefasikan. Pelaku kefasikan, dan dikatakan dia adalah orang yang terkurangi keimanannya. Karena tadi telah kita dengarkan, iman yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiat. Meninggalkan sholat, malas-malasan maksiat. Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Demikian akidah ahli sunnah berhadapan dan berkaitan dengan pengkafir-kafiran kaum muslimin dan pemfasikan kaum muslimin ataupun pembid'ahan kepada kaum muslimin ataupun menghizbikan kepada kaum muslimin, yaitu menyelamatkan lisan mereka kalau di sana tidak ada bukti dan tidak ada keterangan yang nyata terhadap pelakunya. Adapun berkenaan pengkufurannya, kalau tidak ada yang didapati nakid min nawakid al-Islam, maka tidak boleh apa? Mengkafirkannya. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya, apa yang dituduhkan kepada Ahlus Sunnah dengan akidahnya bahwa mereka membabi buta di dalam memvonis, mereka gegabah dan serampangan di dalam memvonis, maka tuduhan ini adalah tuduhan yang dikatakan buhtan, kedustaan. Kedustaan yang amat jelas dan terang. Tentunya diinginkan untuk menjatuhkan harkat dan martabat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita tadi telah mendengarkan Ahlus Sunnah bukan orang yang gegabah. Bukan orang yang sembarang di dalam menghukumi manusia. Mereka juga orang-orang yang takut dan khawatir menghukumi manusia. Bahkan berusaha menahan lisan mereka, menjaga lisan mereka. menjaga diri mereka dari menghukumi manusia dengan hukuman yang tidak apa? Tidak benar. Dari mengkafirkan, membid'ahkan, dan seterusnya. Mereka menjaga dirinya. Tetapi ketika nampak perkara-perkara yang memang harus dan mesti dihukumkan hal itu kepada seorang yang melakukannya, maka ahli sunnah menghukumkan itulah yang adil dan insaf. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Coba kita lihat vonis dan hukuman ulama ahli sunnah dari zaman ke zaman terhadap pelaku kebid'ahan, pelaku hawa nafsu, atau kita lihat siapa yang dikufurkan oleh ahli sunnah atau dikafirkan oleh ahli sunnah dari zaman ke zaman, kita akan melihat mereka memiliki bayyinah. Mereka memiliki bukti, data. Mereka memiliki bukti-bukti dan data-data ataupun yang kuat dari para syuhada, saksi-saksi berkenaan dengan orang ini. Yang divonis ini. Sehingga bukanlah mereka orang yang ngawur. Bukan. Ahlus sunnah arhamun nas lin nas. Ahlus sunnah itu manusia yang paling merahmati manusia. Tetapi kalau manusia itu melanggar, mendatangkan kemungkaran, membawa kemungkaran itu kepada orang banyak, dan membawa perbuatan yang melanggar dan mungkar itu kepada kaum muslimin, maka kita dapati ahlu sunnah bangkit menerangkan dan memperingatkan manusia darinya, bukan karena adanya urusan pribadi, tetapi karena agama yang mendorongnya, agama yang memerintahkannya, sebagaimana telah disebutkan sebagai kewajiban, penegakan kewajiban kifayah. Wallahu a'lam bissawab. Dan karenanya pula didapati umat selamat. Setiap ada kemungkaran, tegaklah ahli sunnah menerangkan kemungkaran tersebut. Umat manusia pun selamat dari kemungkaran itu. Lihatlah kerusakan Khawarij. Siapa menerangkan kerusakan Khawarij? Ahlus Sunnah. Dari zaman ke zaman, Khawarij telah melakukan perbuatan pengkafir-kafiran kepada muslimin secara umum, baik itu pemerintahnya ataupun rakyatnya, yang memperingatkan tentang Khawarij adalah Ahlus Sunnah. Dari zaman ke zaman. Lihatlah peringatan kepada Rafidah. Syiah Rafidah dari zaman ke zaman. Siapa memperingatkannya adalah Ahlus Sunnah. Dan kepada kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan yang lainnya, ahlu sunnah tegak. Ataupun kepada individu-individu yang membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang dihembuskan kepada umat. Maka kita dapati para ulama ahli sunnah tegak menerangkannya dari zaman ke zaman. Tidak perlu kita jauh-jauh mengambil contoh seperti apa yang telah kita sebutkan tadi pagi, Al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad dikenal di zamannya sebagai Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan Beliau bangkit dan tegak menerangkannya. Tidak ada urusan Imam Ahmad dalam masalah pribadi dengan kelompok-kelompok sesat menyesatkan tersebut. Imam Ahmad pun bangkit menerangkan kesesatan individu, person-person, orang per orang dari tokoh-tokoh kesesatan. Dan tidak ada urusan pribadi Imam Ahmad dengannya. Semuanya dalam rangka dabbu anis sunnah, dabbu anid din, membela agama, membela sunnah. Yahya ibn Yahya rahimahullahu ta'ala mengatakan, ad-dabbu anis sunnah jihad fi sabilillah. Membela sunnah, membela agama, kalaupun dengan lisan, kalaupun dengan membicarakan ahlul bid'ah wal ahwa, itu adalah jihad fi sabilillah. Jadi semuanya dalam rangka menegakkan agama, membela agama, menjaga manusia dari kerusakan. Dari zaman ke zaman, para ulama tegak, seperti tadi kita contohkan Imam Ahmad. Dan sampailah pada hari ini zaman kita, kita tidak berada di zaman Imam Ahmad ya ikhwan. Kita tidak berada di zaman Imam Ahmad. Juga kita tidak berada di zamannya Imam Bukhari. Kita tidak berada di zaman Imam Ar-Raziyaini, Abu Zur Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Kita tidak berada di zaman mereka awla al-a'imma al-jibal yang dikenal sebagai a'imma jarh wa ta'dil. Kita tidak berada di zaman Ibn Taimiyah. Kita tidak berada di zaman al-imam Adz-Dzahabi. Kita tidak berada di zaman mereka para ulama. Dan juga tidak berada di zaman para na'am, para tokoh, para immatu da'wah yang menegakkan negeri Najd. Kita berada di zaman kita ini dengan para ulama kita. Ala rasihim yang dikatakan dan tanpa ada yang meragukannya. Tidak ada yang meragukannya dan tidak ada yang menolak. Bahwa beliau adalah pembawa bendera jarh wa ta'dil. Yaitu zamannya siapa? Asy-Syaikh Rabi. Kita berada di zaman itu. Kalau kita meninggal nanti, anak-anak cucu kita, atau orang-orang yang datang dari generasi kita nantinya akan menyebut, kita ada di zamannya Syekh Rabi. Dan imam yang ada pada waktu itu adalah Asy-Syaikh Rabi. Menurut pengakuan dan persaksian manusia dan para ulama, kalau kita dapati beliau membicarakan yang batil, yang mungkar, yang bid'ah, yang hizbiyah, maka memang itu adalah tugas beliau. Dan beliau membicarakannya bukan dengan pembicaraan yang apa? Ngawur. Kita berada di zaman beliau dan di zaman saudara-saudara beliau, para kibar, yang punya hak untuk memperingatkan umat kepada kebatilan, kepada kemungkaran. Mereka tidaklah berbahasa basi. Mereka tidak mengatakan sesuatu dengan tanpa dalil. Ma'adallah, para ulama mengatakan dengan tanpa dalil. Kita aja yang sering berdusta. Para ulama tidak dikenal dustanya. Allah menjaga agama ini. Kalau mereka berdusta, Allah yang akan membukakan kedustaan mereka. Tapi itu hasya wa kalla. Tidak pernah kita dapati mereka demikian. Mereka memperingatkan A, memperingatkan B, karena agama Allah. Sampai-sampai perkataan Syekh Rabi yang mulia, sungguh saudaraku sekalian, kata beliau, usia saya, usia yang sebentar lagi masuk ke dalam kuburan. Dan usia beliau sekarang, beliau katakan ini beberapa tahun yang lalu. Kalau saya enggak salah 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Dan usia beliau sekarang kurang lebih 84 tahun. Dalam perjalanan usia ini, setiap ada fitnah, walhamdulillah Allah selamatkan. Dan beliau menjadi pembela al-haq. Yang tentunya kita belum merasakan usia yang seperti itu. Dan perjalanan kita masih panjang. Sementara fitnah ada, terkadang kita masuk ke dalamnya. Kaki saya sebentar lagi, artinya diri saya sudah sebentar lagi dikubur. Apa yang saya harapkan dari membicarakan manusia? Saya tidak mendapatkan tawaran ketika membicarakan A dan B daripada kedudukan dan kekuasaan. Saya tidak mendapatkan harta ataupun yang lainnya ketika membicarakan kelompok B, kelompok A. Itu semua saya lakukan karena membela agama Allah itu yang saya inginkan. Membela sunnah. Dan hakon. Beliau dapat apa sih dari kita? Ketika kita selamat dari kebatilan yang telah diperingatkan, apakah kita pernah memberikan dana kepada beliau atau uang atau harta kepada beliau? Sementara dengan pertolongan Allah, summa bi fadli hadha syekh, dengan keutamaan dari Allah, kemudian keutamaan Asy-Syaikh Alim ini memperingatkan kita dari kebatilan, kemudian kita selamat dari kebatilan. Apa yang kita berikan kepada beliau? Tidak ada. Tapi beliau memperingatkan kita dari kebatilan dan selamatlah kita dari kebatilan. Hadza bi fadlillah, tsumma bi fadli hadza syekh wa ikhwanuhu. Dengan keutamaan Allah, kemuliaan Allah, kemudian datangnya para ulama ini yang Allah datangkan, dan saudara-saudara seperti ulama ini, Syekh Robi, kita semua selamat dari apa? Kebatilan. Seperti apa yang kita dapatkan hari ini, ya ikhwan. Ini terpaksa saya masuk ke dalam pembahasan yang ada hari ini, sedikit menyinggung. Berkenaan perjanjian dengan Rafidah, yang di dalamnya didapati kalimat kekufuran. Sungguh kalau para ulama itu tidak bicara, kita tidak tahu itu adalah kekufuran. Kemudian mereka bicara, mereka menerangkan, tidak ada sama sekali di sisi mereka dari tawaran harta, dari tawaran yang lain untuk membicarakan ini. Tidak ada, karena agama dan menyelamatkan kaum muslimin dari meyakini keyakinan Rafidah. Sehingga mereka pun memperingatkan bahayanya keyakinan ini. Akhirnya kita pun mengerti, oh Rafidah itu demikian keyakinannya. Asy-Syaikh Rabi mengatakan, apakah kita katakan dia saudara kita? Sementara Rafidah itu adalah mengatakan Rabnya berbeda dengan Rab kita. Karena Allahnya saja berbeda, Rabnya saja berbeda, bagaimana tentunya syariatnya yang lain? Nabinya berbeda. Kufur dikatakan saudara, kan? Kita, oh, ya Allah, begini ternyata. Fajazahullah ulama'una ulama'ana. Harusnya kita ucapkan jazakumullah khair, ya Syekh, atau jazahumullah. Para ulama kita yang menjaga kita, kita dalam keadaan bodoh, tidak mengerti, dijaga agar kita tidak jadi demikian. Lantas kita tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu bersyukur. Kita lecehkan, kita remehkan mereka. Dalam keadaan mereka tidak menginginkan apa-apa dengan apa yang kita miliki. Kita berada di zamannya beliau, Asy-Syaikh Rabi, yang dikatakan oleh para ulama ahlus sunnah di zaman ini, dari yang tua dan dari yang setara dengan beliau, beliau adalah pembawa bendera Jarhuat Ta'dil. Kita tidak menganggap beliau sebagai nabi. Kita mengatakan beliau adalah manusia biasa. Tetapi dengan keistimewaan yang Allah pilih, keistimewaan ini terhadap beliau, bahwa apa yang beliau bicarakan bukanlah dibangun di atas apa? Kedustaan dan data-data yang palsu. Bukan. Itulah ulama ahli sunnah. Itulah ahli sunnah. Tidak membicarakan manusia kecuali dengan apa? Dengan data. Kita berada di zaman beliau. Sebagaimana dulu mereka berada di zaman Imam Ahmad. Mereka bertanya kepada siapa? Imam Ahmad. Apa mereka bertanya kepada Syekh Rabi di zaman Imam Ahmad? Apa mereka bertanya kepada Syekh Ubaid di zamannya Imam Ahmad? Tidak ada Syekh Rabi, tidak ada Syekh Ubaid. Zamannya Imam Ahmad ada Ahmad, ada Ishaq, ada yang lain ulama kibar. Yang mereka serahkan urusan-urusan bertanya masalah-masalah yang mungkar, yang batil, yang bid'ah kepada mereka. Mereka pun menjawab, dan di sana tidak ada yang mengatakan, oh sedikit-sedikit Ahmad, sedikit-sedikit Ahmad, sedikit-sedikit Ulan, sedikit Ishaq, dan yang lain tidak ada. Mereka berpegang dengan fatwa ulama, peringatan ulama di zaman mereka. Demikianlah Ahlus Sunnah. Demikianlah Ahlus Sunnah. Jadi mereka menjaga lisan mereka, menjaga diri mereka dari menuduh, dari mencela, dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tetapi ketika pelaku-pelaku kebid'ahan, pelaku-pelaku kemungkaran, hawa nafsu itu melakukan perbuatannya, bahkan dengan terang-terangan mengajak kepada manusia, dan bahkan dengan terang-terangan membenarkan kemungkarannya, maka Ahlu Sunnah bangkit menerangkan kebatilannya, karena itu adalah dari kewajiban agama. Bukan ngawur, bukan serampangan. Wallahu a'lam bisawab. Sebagaimana tadi kita katakan pula dan kita sebutkan di majelis pertanyaan tadi tentang Radio Roja, yang subhanallah fitnah Radio Roja ini. Kalau di sisi Hizbiyun tidak ada masalah, kita tidak mempedulikan Hizbiyun. Mereka memang menginginkan kesesatan mereka. Tapi yang kita masalahkan, syubhat ini diembuskan kepada Salafiyun. Dan Salafiyun bertingkat-tingkat. Ada yang awamnya, ada yang tidak mengerti awamnya, ada yang mengerti, ada yang kuat karena memiliki senjata dengan dalil Alkitab wa Sunnah difahmi Salafil Ummah, karena dia selalu berdekatan dengan orang-orang yang menerangkan kebenaran. Tapi para saudara kita yang naam awam juga jauh dari tempat untuk mencari keterangan yang benar, dimuskan Radio Roja ini. Padahal kita tahu, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita katakan kita tidak akan membicarakan apa? Kemungkaran tanpa data dan bukti. Kita tahu Radio Roja ini datanya telah masuk, bukti-buktinya telah masuk ke sisi ulama, dan kita telah dengarkan apa yang dikatakan oleh guru kita, syekh kita, Asy-Syekh Rabi. May yahtarim aqidata wa manhaja lam yasma hadzal ilaha wa mal lam yahtarim aqidata wa manhaja fal yasmaha. Siapa yang betul-betul dia ingin menjaga akidahnya, menjaga manhajnya, maka hendaknya dia jangan mendengarkan radio ini. Subhanallah, ada dai mengatakan, gimana nanti saya bertanggung jawab di hadapan Allah kalau saya melarang Radio Roja? Bahkan kamu akan ditanya, apa perkataanmu ketika ada kebatilan di hadapanmu? Kalau kemungkaran maksiat, itu akan ditanyakan ketika kita membiarkannya. Begitu juga kalau kemungkarannya itu adalah kebid'ahan. Apakah kamu menganggap kebid'ahan itu lebih ringan daripada apa? Maksiat. Al-bid'ah dari maksiat yang besar. Al-iblis. Iblis. Ahabu ilal bid'ah. Lebih senang kepada kebid'ahan daripada minal ma'asi. lantas kamu mengatakan apa yang saya akan omong di hadapan Allah ketika saya ditanya, kenapa kok kamu membicarakan rojak? Kenapa kok kamu melarang rojak? Ya subhanallah, kamu balik perkara. Kami tanya kepadamu, ketika ada orang minum khamr, apakah kamu juga akan mengatakan demikian? Kamu akan mengatakan, apa yang saya akan katakan kepada Allah nanti kalau ada orang yang minum khamr saya larang? Kamu pasti mengatakan, oh tidak, minum khamr saya larang. Kebid'ahan kamu tidak larang. Hizbiyah kamu tidak larang. Aina ukulukum, di mana ukulmu? Akalmu itu di mana? Akalmu di mana? Ini yang kamu inginkan agar salafiyun jadi rusak agamanya. Ahlu sunnah mengatakan itu dilarang. Para ulama mengatakan dilarang. Dan ahlu sunnah tidak gegabah. Ahlu sunnah bukan orang yang menukilkan gosip. Ahlu sunnah sebagaimana tadi kita dengarkan selalu menjaga apa? Lisannya dari berbicara tidak benar. Dari berbicara tidak benar. Di antara kerusakan telah kita sebutkan tadi. Dari da'i-da'inya. Padanya disebarkan syubhat. Kalau kamu mengatakan, oh saya tidak dapatkan syubhat, itu karena kamu sudah jadi ahli syubhat. Oh saya tidak dapatkan kemungkaran, itu karena kamu sudah tidak mengerti mana mungkar, mana ma'ruf. Kamu tidak mengerti mana mungkar, mana ma'ruf. Padanya ada kemungkaran. Padanya ada syubhat. Kalaupun dibungkus dengan dalil, kitab dan sunnah. Pada acara fatwa menurut mereka, ini salah satu kemungkaran yang kita dapatkan. Fatwa menurut mereka, menurut laporan dari ikhwah yang mendengarkan, dan ikhwah ini tipe karena dia tadinya memang mendengarkan raja. Menjelang jam 12 malam. Menjelang jam 12 malam. Ada bentuk as'ilah pertanyaan. Ustadz yang ada di audio siap, yang ada di radio siap menjawab apa? Pertanyaan. Yang bertanya dari Ummu A. Kepada Ustadz dengan pertanyaan langsung. Ya Ustadz, saya ingin bertanya. Gimana ya kalau anak saya namakan ini? Ikhwan ini mulai terkejut. Loh, mau jam 12 malam, kok masih bertanya kepada Ustaz? Suaminya apa enggak dikeloni ini? Dalam bahasa Jawanya. Apa? Ninggalkan tempat tidurnya suaminya bertanya dengan Ustaz. Di mana suaminya ini? Tapi itu sudah biasa. Dijawablah ustaznya. Ustaznya mengatakan, ittaqillah. Tidak menjawab. Ittaqillah ya anti. Ini jam 12 malam kamu bertanya kepada saya. Suara laki-laki kamu perempuan. Ittaqillah. Enggak ustaz. Oh. Diberikan jawaban oleh ustaznya. Ini boleh enggak? Dari sisi adat istiadat kita orang Indonesia boleh enggak? Hubungan antara laki-laki bighairi mahram. Apalagi ini sudah bersuami ummu fulan. Anaknya kedengaran mungkin nangis. Boleh enggak dari sisi adat keindonesiaan kita? Tidak boleh, apalagi dilihat dari sisi agama. Jangan kamu katakan, oh ustadznya kan sudah tahan hawa nafsu. Iya kalau ustadznya sudah diganti, itunya. Ustadz, kalaupun sudah istrinya 4, dia masih ingin, kalau bisa istrinya ya 10, 20, itu laki-laki yang normal. Tapi bukan berarti membenarkan bahwa ini seperti ini, enggak. Artinya pintu syahwat itu bisa terbuka. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ini satu bentuk kemungkaran. Satu bentuk kemungkaran. Di sana banyak kemungkaran yang lain. Lantas kamu katakan, nanti bagaimana saya bertanggung jawab di hadapan Allah kalau ditanya, kenapa kok saya melarang Radio Roja? Kamu katakan, tentang Radio Roja tidak ditanyakan di alam kubur. Sekarang kamu katakan, apa yang kamu katakan di hadapan Allah? Kok bertolak belakang. Kamu katakan, Ihya Turoh tidak ditanyakan di alam kubur. Sekarang kamu katakan, apa yang saya akan tanggung jawab kalau saya nanti ditanyakan Radio Roja, saya melarang Radio Roja. Bisa berbeda satu dengan yang lain. Itu menunjukkan manhaj kalian. Manhaj yang batil. Tidak usah jauh-jauh ya orang yang sok pinter. Tidak usah jauh-jauh kamu katakan, Syekh Robi, imam di zaman kami, diakui keilmuannya, ketakwaannya telah melarang kami dari apa? Dari mendengarkan roja. Selesai ya miskin. Beginilah kalau kamu sok pinter. Padahal kamu ternyata bodoh. Tapi kamu sok pinter. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita kembali kepada keterangan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenarkan pembicaraan dengan ngawur, pembicaraan dengan tanpa data, tanpa bukti, tanpa dalil, tapi mereka berbicara dengan data, dengan bukti dan dalil, dan berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat, sehingga mereka tidak ngomong yang ngawur. Tidak ada ulama ahli sunnah ngomong yang ngawur. Ketika Syekh Ubaid habibullah ta'ala mentabdi' Muhammad al-Iman, muncullah orang-orang kayak kamadzab, seperti orang-orang yang tadi kita ceritakan. Syekh Ubaid kok tergesa-gesa, Syekh Ubaid kok menghukumi dengan cepat. Ya subhanallah, kata Syekh Ubaid dalam pertanyaan yang ditanyakan kepadanya tentang al-imam, ba'da istiqra'it tam, ba'da ittila'it tam. Luar biasa perkataan beliau. Ini menunjukkan data yang sampai kepada beliau, ba'da ittila'i. Setelah saya mendalami masalahnya Muhammad al-imam dengan pendalaman yang amat luas, sempurna, maka hukum pun ditujukan kepada siapa? Al-imam. Apakah ngomongannya dengan ngawur? Apakah ngomongannya dengan sembrono? Serampangan menghukumi dengan cepat? Kalla. Sama sekali tidak. Mereka para ulama bukan orang yang keberadaannya seperti kita ini, yang selalu ngomong dengan tergesa-gesa. Tidak. Mereka menjaga dirinya. Innama yakhsallah min ibadihil ulama. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan bagi kita semua. Mungkin kita cukupkan keterangan yang ada. Saya khawatir sebentar lagi maghrib masuk. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan bagi kita semua untuk bisa mendapatkan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang akidah ahli sunnah wal jamaah dan yang berkaitan dengannya. Karena waktu kita tidak cukup tentunya untuk menyelesaikan pembahasan kita, yang saya berazam tentunya tadinya untuk menyelesaikan pembahasan kitab ini, tapi qadarullah wa masyafa'al, kita tidak bisa menyelesaikannya sampai khatam kitab ini. Karena kebetulan dari apa yang dimasukkan kepada panitia, kepada saya, bahwa acara nanti malam bukan melanjutkan pembahasan kitab, nanti disampaikan oleh panitia insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semua keistiqomahan, menjaga kita di atas Islam dan sunnah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.